bikin rasa sesat lorotan atau jati. Mbak ojo hapulamis kamu wis datine ambo di salici nentikan suci tanggung pisau mukti. Sawiji nentikan suci